الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد جماعة سيدنا صلى الله عليه وسلم yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita meniatkan i'tikaf sejenak, marilah kita bersama-sama mempelajari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam akhlak dan kehidupan beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kita di sore hari ini, saya akan menyebutkan sebuah sifat yang ini sangat mulia dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi sifat dasar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat itu adalah sifat al-hilmu. Al-hilmu di dalam bahasa Indonesia maknanya adalah bijaksana. Hadirin yang berbahagia, pada suatu hari datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Setelah sahabat ini tinggal beberapa saat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulanglah dia ke kampung halamannya. Ketika dia sampai di kampung halamannya, dia menjalankan salat sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya istrinya melihat perbuatan suaminya. Akhirnya istrinya ini mengadu kepada ayahnya, yang tidak lain adalah mertua dari lelaki tersebut. Kata sang anak, "Wahai ayahku, aku melihat suamiku setelah dia pulang dari kota Madinah, dia melakukan gerakan yang aneh. Dia berdiri, kemudian dia mencondongkan tubuhnya. Lalu dia berdiri lagi, lalu dia sujud." Yang jelas wanita itu menceritakan bahwa suaminya itu sedang sholat. Ketika mendengarkan laporan seperti ini, ayahnya mendatangi menantunya. Kemudian ditanyalah, "Apa yang melandasi kamu untuk melakukan seperti itu?" Rupanya anaknya itu terus terang bahwa dirinya sudah masuk Islam. Kemudian terjadilah perdebatan yang cukup panjang antara mertua dan menantunya. Walhasil, sang ayah ini tunduk dan simpati dengan apa yang dibawa oleh menantunya. Akhirnya pada suatu hari berangkatlah sang mertua ini dengan menantunya, dengan anak wanitanya, dengan orang yang ada di kampungnya menuju kota Madinah untuk bertanya tentang Islam dan untuk mempelajari apa itu Islam. Setelah dia berjumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan digambarkan oleh Nabi tentang Islam, maka seketika itu juga mertua itu langsung masuk Islam. Hadirin yang berbahagia, setelah mertua itu masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada lelaki itu, "Ya Ashhad Abda Qais." Namanya sang mertua ini adalah Al-Ashaj Abdul Qais. Al-Ashaj Abdul Qais. Kata Nabi SAW kepada orang itu, "Inna fika khaslatain yuhibbuhum Allah." Kamu itu memiliki dua sifat, yang sifat itu sangat dicintai oleh Allah. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah al-hilmu dan yang kedua adalah al-ana. Pertama adalah sikap bijaksana dan yang kedua adalah sikap berhati-hati. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita ambil sifat yang pertama dan akan kita jabarkan. Al-hilmu atau dikatakan dengan bijaksana adalah sifat yang dimiliki oleh para nabi-nabi Allah. Allah mensifati Nabi Ibrahim dengan sifat tersebut. Allah mengatakan, "Inna Ibrahima la awwahun la halimun awwahun munib." Nabi Ibrahim adalah sosok nabi yang bijaksana, halim, bijaksana, kemudian awal, mudah bertaubat dan muni, selalu kembali kepada kebenaran. Allah juga mensifati sifat bijaksana itu kepada Nabi Ismail. Allah mengatakan, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامِ الْحَلِيمِ, maka kami beritahukan berita gembira kepada Ibrahim akan lahirnya seorang anak yang halim, yang bijaksana. Hadirin yang berbahagia, sikap bijaksana gambarannya adalah وَضُّ الشَّيْءٍ فِي مَوْضِهِ, seorang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ketika seseorang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka dia adalah seorang yang bijaksana. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bijaksana ini masuk di dalam semua kehidupan kita. Seorang yang dia menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya, dia harus bijaksana. Dan makna bijaksananya adalah dia membimbing istrinya dengan baik, bukan dengan cara yang kasar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, in aqamtahu kasarta. Setelah Nabi menyebutkan bahwa wanita itu seperti atau dibuat dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas, kata Nabi, kalau dipaksa patah, kalau dibiarkan akan selalu bengkok. Bagaimana bijaksananya seorang suami berusaha membawa istrinya dengan cara yang baik. Dia tegur, tetapi tidak dia biarkan. Dia arahkan, tetapi dengan cara yang santun. Bijaksananya seorang ayah kepada anak-anaknya adalah mendidik anak-anaknya dengan cara yang baik. Mendidik anak-anaknya dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar, tetapi bukan juga membiarkan anaknya melakukan perbuatan dosa. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah bijaksana. Ketika melihat Hasan dan Husain mengambil korma sedekah, dan kita semua tahu ya bahwa keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul bait tidak boleh memakan barang sedekah. Ketika Hasan dan Husain akan mengambil korma itu, dilarang oleh Nabi. Kafi, stop. Allah ta'ala adalah nakulu sadaqah. Bukankah engkau tahu kalau kami tidak memakan sedekah? Begitu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bijaksananya seorang ayah adalah dia adil kepada anak-anaknya. Dia adil kepada anak-anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kedatangan seorang sahabat yang akan memberikan pemberian kepada seorang anaknya, sedangkan yang lain tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ashhadu ala zur. Saya tidak akan bersaksi dengan sesuatu yang penuh dengan kedustaan. Pemberian kepada anak dengan cara tidak adil adalah bentuk kedustaan, dan itu bertolak belakang dengan kebijaksanaan. Hadirin yang berbahagia, kebijaksanaan seorang pemimpin akan dilihat dengan bagaimana dia mengatur bawahannya, bagaimana dia mengajari bawahannya. Dia berada di tengah-tengah antara sifat ghadab dan sifat balada. Ghadab adalah mudah memarah, sedangkan balada adalah masa bodoh. Begitulah yang disebutkan oleh para ulama. Dia ketika melihat bawahannya berbuat kesalahan, dia tegur dengan cara yang baik. Ketika dia melihat bawahannya melakukan perbuatan yang tidak sesuai, dia arahkan. Dia tidak biarkan, tetapi dia tidak buat bawahannya tersebut lari untuk melakukan sesuatu yang baik. Begitu pula jemaah yang dimuliakan Allah, seorang yang bijaksana ketika dia jual beli, ketika dia bermuamalah, ketika dia melakukan semua perkara yang dia jalani di dalam kehidupan ini, maka ketika seorang berada di dalam lingkup bijaksana, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan keberkahan di dalam kehidupannya. Jemaah yang berbahagia, sifat bijaksana ini adalah sifat bagaimana seseorang mengembalikan kewibawaan kepada dirinya. Maka kalau seorang tidak ada bijaksana di dalam dirinya, dia akan dicemooh. Benar. Ketika seorang dia terlalu emosi, dia akan dicemooh. Ketika seorang dia berada dalam kondisi benar-benar cuek dengan apa yang terjadi, dia juga akan dicela. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar tengah-tengah di dalam melakukan sikap bijaksana itu. Pernah jemaah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar sabar ketika lehernya ditarik oleh seorang badui sembari meminta uang. Orang badui ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, i'tini min malika alladhi aqta." Ya Muhammad, berikan kepada saya harta Allah yang diberikan kepada kamu. Sambil ditarik selendangnya tadi. Coba bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah. Tetapi Nabi tidak marah. Beliau senyum. Kemudian beliau menyuruh para sahabat untuk memberikan kepada badui tersebut apa yang diinginkan. Kejadian lain, ketika ada seorang badui dia kencing di masjid Nabi SAW. Kita perlu lihat bahwa orang badui adalah orang pelosok, orang yang sangat primitif. Ketika orang badui ini kencing, para sahabat semuanya marah dan ingin mencegah orang badui ini. Kata Nabi SAW, "La, da'u, biarkan dia selesai kencingnya." Coba lihat jemaah yang berbahagia, bijaksananya Nabi SAW. Seandainya itu dilarang dan disuruh berhenti, kalau tidak kencingnya kemana-mana, susah membersihkan, maka dia akan memberhentikan kencingnya dengan tiba-tiba, dan itu akan memudaratkan orang tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biarkan dia selesai kencingnya. Setelah selesai kencing, Nabi menyuruh untuk mengambil satu ember air, kemudian disiramlah air itu di bekas kencingnya orang badui itu. Sengaja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memarahi orang badui ini, tapi menyuruh untuk menghilangkan najis agar tidak terkena kepada orang lain. Nah, jemaah yang berbahagia, setelah disiram air kencing itu, baru Nabi menasihati orang badui itu. Ketahuilah bahwa ini adalah masjid. Ini adalah masjid. Tidak boleh untuk dilakukan perbuatan yang kamu lakukan tadi. Subhanallah. Orang badui itu melihat metode bijaksananya Nabi di dalam mengingkari sebuah kesalahan. Akhirnya Nabi SAW, akhirnya orang badui itu memuji Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Allahumma arhamni wa muhammadan wa la tarhamna min ba'dina ahada." Ya Allah, berikanlah rahmat untuk saya dan Muhammad saja, dan jangan berikan kepada selain kami berdua. Coba lihat jemaah yang berbahagia. Namun ada satu hal yang ingin saya tekankan di sini. Sifat bijaksananya seseorang bukan berarti dia tidak pernah marah. Ya, bukan berarti dia tidak pernah marah. Ini jemaah yang berbahagia. Kalau kita melihat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah enggak beliau marah? Pernah beliau marah. Bahkan kalau kita hitung marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Ya, mohon maaf, kadang seseorang itu ketika ingin menegur atau ketika dia ingin memprotes seseorang karena teguran, dia mengatakan, "Kamu itu tidak bijaksana." Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah, bukan seperti itu prakteknya. Nabi SAW pernah marah. Saya sebutkan 3 contoh kasus secara singkat. Yang pertama adalah ketika ada seorang sahabat yang dia memanjangkan salatnya. Akhirnya para sahabat yang mereka itu memiliki kebutuhan satu persatu keluar. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan mengingatkan kepada sahabat tersebut untuk berbuat ringkas di dalam salatnya. Kejadian yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta untuk tidak melakukan hukuman potong tangan kepada orang yang mencuri. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah gara-gara syariat Allah akan ditentang dan tidak dilaksanakan. Beliau marah. Kejadian ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada keluarganya yang mereka menuntut nafkah secara berlebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, kemudian beliau meninggalkan istrinya dan anak selama 1 bulan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah sikap bijaksana. Bukan berarti seorang tidak boleh marah, ya. Bukan berarti juga seorang masa bodoh, seperti orang yang tidak memiliki perasaan sama sekali, tetapi dia tenang. Dan itulah makna bijaksana. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semuanya dan seluruh kaum muslimin sikap bijaksana di dalam melihat suatu masalah, di dalam menyikapi suatu problem, tidak berlebihan, tidak terburu-buru, tetapi dia melihat dengan adil, dengan objektif, dengan insaf. Dengan ini semua insyaallah dia akan selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan singkat di sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan para jamaah semuanya. Dan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.